Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang mana pembahasan ini merupakan petikan dari kitab asli karya beliau, yaitu kitab Miftahu dari Sa'adah. Alhamdulillah, kita masih di pembahasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang ini merupakan motivasi sangat besar bagi orang yang beriman untuk perhatian terhadap pemahaman agamanya, perhatian untuk selalu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para ulama salaf. Taib. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu di Al-Wajhu Tsani Asyar, segi yang ke-12. Jadi sekarang kita sudah sampai segi yang ke-12 dari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Ahlul ilmi hum ahlul khasyah. Orang yang berilmu, merekalah orang-orang yang takut kepada Allah. Takut dengan sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu subhanahu akhbaru annahum akhlu khasyatihi bal khassahum min bainin nasi bidhalika. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berilmu, merekalah orang-orang yang memiliki rasa takut yang sebenarnya kepada Allah. Bahkan Allah khususkan dengan sifat ini, Allah khususkan merekalah yang memiliki sifat ini di antara semua manusia. Jadi khusus mereka yang bisa memiliki rasa takut yang sebenarnya kepada Allah. Faqala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha 'azizun ghafur. Hanyalah yang memiliki, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha pengampun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan innama yang memberikan faedah al-hasr, pembatasan. Hanyalah para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang sebenarnya di kalangan manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha pengampun. Surat Fatir ayat ke-28. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa hadha hasrun li khasyatihi fi ulil ilmi. Ayat ini merupakan pembatasan, pengkhususan yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara semua hamba-hambanya. Rasa takut itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Jelas ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini keutamaan yang besar. Rasa takut kepada Allah adalah wujud takwa yang sebenarnya. Ketakutan yang sesungguhnya dari dalam hati manusia inilah yang menjadikan hamba akan ketika beribadah selalu khusyuk. Inilah yang menjadikan hamba untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaannya. Inilah yang menjadikan hamba selalu hanya bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, mengikhlaskan agamanya untuk Allah dan semua kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kenapa orang yang berilmu dikhususkan dengan rasa takut? Karena mereka yang mengenal Allah. Sifat-sifat kesempurnaan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Siapa yang mengetahuinya? Tentu orang yang paling memahami Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Orang yang selalu mempelajari Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Ya, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Maka wajar kalau mereka lah yang ya dikhususkan untuk memiliki rasa takut yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak tentu tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Baik. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8, ayat yang terakhir, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'an dhalika liman khashiya rabbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, terjemahannya, balasan yang akan mereka dapatkan di sisi Allah adalah surga-surga yang kekal, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Di akhirnya, Allah berfirman, "Dzalika liman khasyiya rabbah." Balasan itu ditujukan bagi orang-orang yang memiliki khasyiah kepada Allah. Rasa takut yang sesungguhnya kepada Allah. Berarti balasan ini ditujukan bagi orang-orang yang memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah. Di ayat sebelumnya, yang memiliki rasa takut atau khasyah, ketakutan yang sesungguhnya kepada Allah hanyalah terbatas kepada siapa? Orang-orang yang berilmu. Berarti balasan yang disebutkan di ayat ini ditujukan hanya kepada mereka. Kata Ibnu Qayyim ketika mengomentari dua ayat ini, wa qad akhbara anna ahla khasyatihi humul ulama'u fadalla ala anna hadzal jazaa' al madhkura lil ulama'i bi majmu'in nassain. Allah telah mengabarkan di ayat yang pertama, di ayat di atas, bahwa orang-orang yang memiliki khasyah, rasa takut yang sesungguhnya kepada Allah, hanyalah orang-orang yang berilmu. Mereka lah orang-orang yang berilmu. Maka ini juga menunjukkan ya bahwa balasan yang disebutkan di ayat yang kedua ya, balasan itu bagi orang yang memiliki rasa takut yang sebenarnya kepada Allah. Berarti balasan yang disebutkan ini hanyalah untuk orang-orang yang berilmu dengan cara mengkompromikan dua ayat tersebut. Penggabungan makna dua ayat ini melahirkan kesimpulan apa? Bahwa balasan yang Allah sebutkan di ayat Al-Bayyinah ayat yang terakhir ini, karena Allah tutup dengan firman-Nya, itu adalah balasan bagi orang yang memiliki rasa takut yang sebenarnya kepada Allah. Berarti balasan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang berilmu dengan cara kita mengkompromikan makna dua ayat tersebut. Jelas ini menunjukkan keutamaan besar dan kemuliaan, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mengkhususkan mereka dengan keutamaan dan kemuliaan ini. Baik. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari billahi jahlan. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, cukuplah dengan rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu, dan cukuplah dengan sikap tertipu di hadapan Allah sebagai kejahilan. Jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Inilah yang namanya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Berarti di sini dimaksudkan oleh beliau, ya, tidak semua yang dikatakan manusia itu ilmu melahirkan rasa takut. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama dalam Sahih Muslim mengajarkan kepada kita doa untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yakni ilmu yang tidak mewariskan amal, tidak melahirkan rasa takut kepada Allah, dari hati yang tidak pernah khusyuk, tunduk, dari jiwa yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang tidak bermanfaat, melahirkan penyakit-penyakit buruk di hati manusia, menjadikannya tidak khusyuk, nafsu susah dikendalikan, kemudian doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keutamaan ilmu yang dimaksud tentu adalah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Ilmu yang dipuji di dalam Islam, inilah ilmu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita minta kepada Allah. Sallallahu ilman nafi'an wa ta'awadhu billahi min ilmin la yanfa'. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini hadis dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, itulah segi ke-12 keutamaan ilmu yang sangat besar. Sekarang al-wajhu thalitha asyara, segi yang ke-13. Ahlul ilmi humul muntafi'una bidharbillahil amthal. Orang yang berilmu, mereka lah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran. Al-Quran sebaik-baik petunjuk, kita tahu. Penjelasannya paling lengkap dan paling sempurna. Dalam sebagian perkara-perkara, Allah membuat perumpamaan, contoh, dengan kehidupan yang nyata. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan perkara-perkara ini memang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan demikian gamblang, ditambah lagi dengan penyebutan contoh, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita mudah memahaminya. Ini hanya berlaku untuk perkara-perkara yang paling penting di dalam agama, seperti masalah akidah, masalah-masalah yang berhubungan dengan iman, perbuatan syirik yang jelas-jelas membatalkan iman dari asalnya, menghancurkan tauhid dari dasarnya. Ini Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan supaya kita lebih mudah memahaminya. Siapakah yang bisa mengambil manfaat dari perumpamaan ini? Ibnu Qayyim menjelaskan nanti di sini, hanya orang-orang yang berilmu yang bisa mengambil manfaat tersebut. Kita lihat. Annahu subhanahu akhbaru an amthalihi allati yadribuha li'ibadihi yadulluhum ala sihhati ma akhbaru bihi anna ahlal ilmi humul muntafi'una bihal mukhtassuna bi'ilmiha. Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam Al-Qur'an tentang contoh-contoh atau permisalan-permisalan, ibarat-ibarat yang Allah buat, ya, untuk dipahami hamba-hambanya. Ini menunjukkan kepada mereka, ya, menunjukkan kepada mereka tentang benarnya apa apa yang Allah beritakan tersebut. Allah kabarkan bahwa orang-orang yang berilmu, mereka lah yang bisa mengambil manfaat dari perumpamaan-perumpamaan tersebut, dan mereka lah yang dikhususkan untuk mengetahuinya, untuk bisa memahaminya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Dan itulah permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang kami buat bagi manusia dan tidaklah bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu saja. Berarti ini kemuliaan bagi mereka. Mereka dikhususkan untuk bisa memahami perkara yang paling penting dalam urusan agama dengan contoh-contoh atau perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran. Wa fil Qur'ani bid'atun wa arba'una mathalan. Di dalam Al-Quran ada 40 lebih permisalan atau perumpamaan yang Allah buat. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tentu saya di kitab-kitab beliau yang lain, beliau menjelaskan perumpamaan-perumpamaan ini. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagaimana para ulama salaf yang lainnya perhatian dengan kandungan makna Al-Quran, apalagi itu pelajaran yang paling penting yang pengaruhnya sangat besar dalam menumbuhkan iman. Ya. Taib. Wa kana ba'du salafi idza marra bimathalin la yafhamuhu yabki wa yakul. Ada salah seorang ulama salaf ya, yaitu Amr ibn Murrah. Yaitu Imam Amr ibn Murrah rahimahullah ta'ala. Ulama ini kalau dia melewati sebuah perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran tapi dia tidak faham, maka apa yang dilakukan? Dia akan menangis dan berkata, "Lastu minal alimin," berarti saya bukan termasuk orang yang berilmu karena kok tidak faham perumpamaan yang penting ini. Ini menunjukkan kepada kita, ya, orang yang berilmu, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa memahami kandungan rahasia Al-Quran sampai ayat-ayat yang di situ Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, dan ayat-ayat seperti ini banyak terdapat di dalam Al-Quran untuk menjelaskan perkara-perkara yang paling penting. Inilah kemuliaan orang yang berilmu karena Allah istimewakan mereka memahami perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Nah, taib. Al-wajhur rabi'a asyar, segi yang ke-14, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Rif'atud darajati bi'ilmil hujjah, ditinggikannya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu hujjah, ilmu tentang dalil Al-Quran dan Sunnah, ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, annahu subhanahu dzakara munadzarata Ibrahim li abihi wa qaumihi wa ghalabatahu lahum bil hujjati wa akhbara an tafdhilihi bidzalika wa raf'i wa raf'ihi darajatahu bi ilmi al hujjati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an kisah tentang perdebatan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan ayahnya dan kaumnya yang tentu mereka menyembah berhala. Allah menyebutkan tentang kemenangan Ibrahim menundukkan mereka dengan dalil, ya, dengan argumentasi yang bersumber dari petunjuk Allah. Dan Allah memberitakan tentang keutamaan, ya, lebih mulianya, lebih tingginya keutamaan Ibrahim dengan dia bisa menyampaikan argumentasi yang bersumber dari wahyu Allah. Allah juga mengangkat derajat Nabi yang mulia ini dengan ilmu, ilmu hujjah, ilmu tentang dalil Al-Quran dan Sunnah. Faqala ta'ala akiba munadharatihi li abihi wa qaumihi fi suratil an'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya di surat Al-An'am ayat 83, setelah Allah menceritakan perdebatan Ibrahim dengan kaumnya, dengan bapaknya dan kaumnya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatim man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Itulah argumentasi kami yang kami berikan pemahamannya kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. ketika dia membantah kaumnya, maka kami mengangkat derajat, meninggikan derajat-derajat siapa saja yang kami kehendaki, termasuk Nabi Ibrahim tentu saja. Sesungguhnya Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna hukum dan hikmahnya dan maha mengetahui. Ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan dan kemuliaan ilmu, karena Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ditinggikan derajatnya ketika berhasil meruntuhkan argumentasi kaumnya yang menyembah berhala. Taib. Qala Zaid ibn Aslam radhiyallahu anhu, salah seorang ulama salaf, Zaid ibn Aslam radhiyallahu rahimahullahu ta'ala berkata, narfa'u darajati man nasha'u bi'ilmil hujjah. Kami akan mengangkat derajat, meninggikan kedudukan-kedudukan siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, yaitu bi'ilmil hujjah, dengan ilmu pengetahuannya tentang hujjah, tentang argumentasi dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini juga merupakan keutamaan dan keistimewaan ilmu, kemuliaan ilmu yang Allah berikan bagi pemiliknya, yaitu pengangkatan derajat yang sangat tinggi. Tapi berikutnya, al-wajhul khamis asyara, segi ke-15. Ilmul ibadi bi rabbihim subhanahu. Allah menceritakan dalam bentuk pujian tentang ilmu yang dimiliki oleh manusia tentang Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita lihat. Annahu subhanahu akhbaru annahum khalaqal khalqa wa wada'a baitahul harama wa syahral harama wal hadiya wal qalaid liya'lama ibaduhu annahu bikulli syai'in alim wa ala kulli syai'in qadir. Faqala ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadiru wa anna allaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan di dalam Al-Quran, mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa dia menciptakan semua makhluk, meletakkan Baitullah Al-Haram, ya, Al-Ka'bah di Masjidil Haram, menjadikan Asyahr Al-Haram, bulan yang haram, menjadikan adanya Al-Hadi, ya, sembelihan ketika menunaikan ibadah haji, Wal-Khala'id, dan tanda hewan-hewan yang disembelih tersebut. Tujuannya semua itu Allah, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua itu, tujuannya agar hamba-hambanya manusia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ilmu tentang ini, ya, ilmu tentang ini merupakan sebab yang akan menyempurnakan keimanan manusia, sehingga Allah jadikan penciptaan manusia, penciptaan langit-langit dan bumi, kemudian persyariatan dari ibadah-ibadah yang agung, tujuannya agar manusia mengetahui kemuliaan sifat Allah, yaitu sempurnanya ilmunya dan sempurnanya kemahakuasaannya. Allah berfirman di akhir surat At-Talaq ayat ke-12. Allahul ladzi, Allah dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi seperti itu. Yang kemudian perintah Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Tujuannya untuk apa? Agar kalian mengetahui, wahai manusia, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu pengetahuannya yang sempurna meliputi segala sesuatu. Fadalla ala anna ilmal ibadi bi rabbihim wa sifatihi wa ibadatihi wahdahu huwal ghayatul matlubatu minal khalqi wal amr. Ayat ini menunjukkan bahwa pengetahuan seorang hamba tentang Allah, tentang sifat-sifat kesempurnaannya, memahami kemahaindahan nama-nama Allah, kemahatinggian sifat-sifatnya, kemudian beribadah kepada Allah semata-mata, inilah tujuan yang dituntut dari semua penciptaan alam semesta dan turunnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Kita lihat. Jadi pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentu ini adalah pengetahuan tentang agama, karena tidak akan mungkin kita bisa memahami mengenal Allah dengan benar tanpa mengkaji dan mendalami makna ayat-ayat Al-Quran yang memang mayoritas menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah, juga makna hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Inilah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta beserta isinya. Jika ada yang bertanya, bagaimana tentang makna firman Allah di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku semata-mata. Kita katakan tidak ada pertentangan. Kedua ayat ini saling menjelaskan, saling melengkapi. Karena orang tidak akan bisa beribadah kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Mengenal sifat-sifat kesempurnaannya yang menjadikan hamba ini tunduk takut, hanya berharap, bersandar kepada Allah, hanya takut kepada Allah. Sebagaimana yang tadi kita bahas tentang ayat sebelumnya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u, sesungguhnya yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara semua manusia hanyalah orang-orang yang berilmu, kata Imam Ibnu Katsir. Artinya apa? Ay al-ulama'ul 'arifuna bihi, orang-orang yang berilmu, punya pengetahuan dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih yang menjelaskan tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha sempurna. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, dimanapun Antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Ini beberapa poin yang menggambarkan kepada kita keutamaan dan keistimewaan orang yang mempelajari ilmu agama. Hendaknya ini menjadi motivasi besar bagi kita semua. Mudah-mudahan beberapa poin yang kita baca di kesempatan pagi hari ini bermanfaat, cukup menjadi motivasi bagi kita semua, dan masih banyak segi-segi keutamaan ilmu dan kemuliaannya yang insya Allah kita akan terus lanjutkan di kesempatan berikutnya untuk kita baca dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kitab yang sangat bermanfaat ini. Demikianlah untuk apa yang kita baca di kesempatan pagi hari ini, insya Allah cukup. Semoga bermanfaat, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan antum insya Allah. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu dan Ikhwatul Islam Azanillahu Wayakum. Kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya, memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustaz, dan tentunya sangat kami harapkan sekali pertanyaan yang Anda ajukan sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan juga kami informasikan kepada Anda semuanya, bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon, untuk mengecekkan terlebih dahulu suara atau volume televisinya ataupun radionya, agar kami dapat menyimak dengan baik dan jelas dari apa yang Anda tanyakan. Nami khutal islam azaniallahu ayakum. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543, ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Untuk yang pertama, kami angkat melalui layanan telepon di 021-823-6543. Nah, silakan untuk yang pertama. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Ya. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Ya, silakan Umu. Ini Ustaz, apakah ada syariatnya kita kalau mau membaca zikir pagi petang harus membaca tahajud terlebih dahulu apa tidak ya Ustaz? Baik, cukup itu saja pertanyaannya. Boleh enggak Ustaz? Cukup satu Ibu ya. Nanti berikan kesempatan kepada yang lainnya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak Tuan Muhammad Rahman, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Umu Abdurrahman ya. yang ada di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dalam kebaikan, juga untuk kita semua. Membaca ta'awudz, ya, kita ketahui bersama disyariatkan, disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika kita akan membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Makanya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika kita akan membaca Al-Qur'an, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan ta'awudz ketika akan membaca surat Al-Fatihah di dalam salat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi, ya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika membaca zikir, ya, ketika membaca zikir, baik itu zikir setelah salat atau zikir pagi dan petang, itu tidak ada yang menyebutkan pensyariatan juga membaca ta'awudz. Apalagi di dalam zikir sendiri ternyata juga ada ta'awudz sendiri, berlindung kepada Allah dalam beberapa makna daripada zikir, termasuk zikir yang dibaca di waktu pagi dan petang, seperti a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan semua makhluknya. Ya, termasuk juga berlindung dari syaitan, disebutkan dalam beberapa makna zikir yang termasuk kita baca di zikir pagi dan petang ataupun zikir-zikir yang lain. Jadi tidak disyariatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kecuali ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, atau di waktu-waktu yang lain yang ada dalilnya. Misalnya orang yang sedang marah juga dianjurkan untuk berlindung kepada Allah. Adapun kalau ketika membaca zikir, maka tidak disebutkan dalil tentang hal tersebut. Nah, Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas jawaban telah antum sampaikan, Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Ummu Abdurrahman. Mudah-mudahan pada fahami dengan baik dan benar atas pertanyaan yang telah disampaikan dan jawaban telah diberikan. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami buka kembali sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Nah, kita angkat yang kedua, silakan. Baik, terputus, kami tunggu kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Andi di Bintaro. Dengan Andi. Penanya, ya, dengan Andi di Garut. Mohon maaf Pak, mungkin suara agak lebih dikeraskan karena ya. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai hadis Mu'adz bin Jabal mengenai dengan hak hak manusia yang apa tidak masuk kutukan Allah sedikit pun. Kemudian Nabi mengkhawatirkan kalau diberitahu kepada manusia akan bersifat malas. Nah, tapi hadis ini ternyata kita mengetahui gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari beliau yang ada di Garut, kalau nggak salah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan. Ya, hadis riwayat Mu'adz bin Jabal tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Apakah kamu mengetahui apa hak Allah kepada hamba-hambanya dan apa hak-hak hamba kepada Allah? Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam," Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Hakullahi alal ibadi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an, wa hakul ibadi alallah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yaitu agar mereka menyembah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Adapun hak hamba atas Allah adalah agar Allah tidak mengazab hamba yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Ya, tentu hak di sini, ya, ketika hak Allah kepada hambanya, maka itu adalah hak yang harus dipenuhi. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang dialah yang menciptakan hamba, dialah yang menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada hambanya, tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala pantas untuk disekutui atau dijadikan ibadah kepada selainnya. Adapun hak hamba atas Allah, ini adalah hak yang bersifat rahmat dan karunia Allah. Ya, karena hamba tidak bisa menuntut sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah bisa menuntut kepada hamba-hambanya. Yang jelas setelah menyampaikan hadis ini, kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Ya Rasulullah, apakah tidak aku beritakan kabar gembira ini kepada manusia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tubasyirhum fayattakilu." Janganlah kamu sampaikan kabar gembira ini, nanti mereka bersandar. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang sahih, Mu'adz bin Jabal menyampaikan ini kepada murid-muridnya ketika menjelang kematiannya, ta'atsuman, karena takut berdosa menyembunyikan ilmu. Apa artinya? Beliau menyampaikan ini kepada murid-muridnya ketika mereka sudah faham dan tidak dikhawatirkan lagi salah faham. Karena ilmu tidak mungkin, tidak boleh disembunyikan. Apalagi keutamaan besar berhubungan dengan tauhid. Nah sekarang bagaimana dengan pertanyaan tadi? Sekarang kok kita mengetahuinya, apakah tidak kita khawatir nanti juga orang akan bersandar? Jawabannya, tadi seperti yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika kita menyampaikan hadis-hadis seperti ini, kita harus jelaskan bahwa bukan berarti dengan hadis ini membawa orang untuk malas beramal. Hanya bersandar kepada, yang penting dia tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah, jadi dia malas-malasan beramal. Ini salah. Karena tauhid yang benar menjadikan orang semangat beribadah kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang sifat hamba-hamba yang imannya sempurna, yang tentu tauhid mereka sempurna. Jadi, tidak boleh diartikan hadis ini atau dipahami dengan kebodohan, ya, menjadikan orang bersandar atau malas-malas dalam beramal hanya bersandar kepada, yang penting dia tidak menyekutukan Allah, yang penting dia bertauhid saja. Ini keliru. Makanya Mu'adz menyampaikannya ketika murid-muridnya sudah faham, itu pun disampaikan saat menjelang kematiannya. Oleh karena itu, waktu kita menyampaikan hadis ini, saya katakan tadi harus disertai dengan penjelasan agar tidak menjadikan orang salah faham, bersandar seperti yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang antum sampaikan. Khairul Islam azani Allah wa iyakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya. Bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Naam, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ini dari Ali Imran di Kalbar, Kalimantan Barat. Baik, Pak Ali Imran di Kalimantan Barat. Pertanyaannya Pak, silakan. Ini tentang ayat surat Ar-Rum ayat 31. Jadi kan ada Ustaz yang lain-lain gitu, saya dengar tuh ada yang mengatakan bahwa itu ayat untuk orang-orang musyrik, orang kafir, bukan orang Islam. Bukan untuk orang Islam. Contohnya seperti ini, Ustaz. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yang saling membanggakan golongannya. Apakah itu ayat memang benar-benar untuk orang musyrik atau gimana, Ustaz? Baik, terima kasih Pak Ali. Banyak orang Islam sendiri yang membanggakan golongan-golongannya gitu. Baik, cukup Pak Ali, pertanyaannya cukup. Iya. Baik, terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik untuk Pak Ali dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Pak Ali ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah semangat beliau dalam mempelajari agama dan juga untuk kita semua. Iya. Kalau ayat tadi disebutkan hanya untuk orang kafir, ini yang salah. Ayat tadi turunnya berkenaan dengan orang kafir, betul. Tapi ayat Al-Qur'an itu tidak boleh dikhususkan. Karena kata para ulama, al-ibratu bi umumil lafdhi la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran itu bukan khususnya sebab turunnya, tapi dengan keumuman lafadznya. Sekarang apa gunanya Allah ceritakan di dalam Al-Quran? Sekarang Al-Quran itu ditujukan untuk siapa? Untuk orang kafir atau untuk orang muslim? Al-Quran petunjuk untuk orang yang beriman atau untuk orang kafir? Tentu untuk orang yang beriman. Terus ayat ini disebutkan di dalam Al-Quran berarti? Apakah hanya basa-basi? Hanya menceritakan tentang orang kafir tanpa kita mengambil pelajaran? Jawabannya tidak. Memang Allah bersebut, menyebutkan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu berbuat seperti orang-orang musyrik yang menjadikan yang mereka itu memecah belah agamanya sehingga menjadi bergolong-golongan. Semua golongan bangga terhadap apa yang ada pada diri mereka. Jelas Allah tujuan kepada kita, wala takunu, jangan kalian, yaitu orang-orang yang beriman, jangan ikuti. Berarti ini peringatan untuk kita. Meskipun sebabnya ada di kalangan orang musyrik. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyerupai sifat-sifat mereka? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Kemudian lebih jelas hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menyebutkan hadis sahih Bukhari dan Muslim memperingatkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunana sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sungguh-sungguh kalian wahai kaum muslimin akan mengikuti, tentu di antara kalian akan ada yang mengikuti kebiasaan orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang sebelummu, orang-orang kafir sebelummu. Ya. Shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sedikit demi sedikit mereka melakukan satu jengkal, kalian juga ikuti satu jengkal. Mereka melakukan satu hasta, kalian juga akan ikuti satu hasta. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak padang pasir, kalian juga akan masuk ke dalam lubang tersebut. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara, ya Rasulullah, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini menunjukkan di umat ini akan ada yang selalu mengikuti kebiasaan orang-orang yang terdahulu. Contoh dengan sekarang, zaman sekarang, kelihatan jelas bahwa perpecahan, membangga dengan golongan, terbukti Allah ingatkan di dalam Al-Quran, memang terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan Al-Quran adalah peringatan untuk kita semua. Jadi adalah orang yang sangat keliru pemahamannya ketika membatasi ayat-ayat Al-Quran hanya terjadi di masa turunnya saja. Kalau begitu Al-Quran apa yang bisa kita ambil pelajaran darinya kalau itu hanya terbatas pada sebab turunnya saja, kejadiannya sudah berlalu. Apa gunanya Allah ceritakan kepada kita? Apa gunanya Al-Quran dikatakan sebagai pelajaran, sebagai zikra, peringatan, sebagai kabar gembira, sebagai sebaik-baik nasihat? Tidak ada gunanya kalau demikian. Jadi kita katakan, kalaupun itu sebabnya, pada sebab yang tertentu, tapi ya al-ibratu bi umumi lafzi, pelajaran dari Al-Quran adalah dengan keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini demikian jawaban untuk Pak Ali di Kalimantan Barat atas pertanyaannya. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Untuk yang berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Di antaranya Ustaz, ada pertanyaan Ustaz, bagaimanakah menjelaskan kepada seorang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyukai apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab di kalangan Nasrani dan Yahudi, sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW menyukai apa yang dilakukan oleh ahli kitab? Apakah memang benar demikian Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan dan makna yang Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Orang yang mengatakan seperti ini hanya mengambil satu dalil, meninggalkan dalil yang lain, memotong-motong dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai hal-hal yang dilakukan oleh ahlul kitab yang ada syariatnya, yang kemudian dibenarkan di dalam Islam. Dalam hadis-hadis yang sahih yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyuruh kita untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Khaliful Yahud, Khaliful Majus, banyak hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Selisihilah orang Yahudi, selisihilah orang Majusi. Ya. Kemudian hadis yang tadi kita sebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum dia termasuk golongan mereka. Dan hadis seperti ini sangat banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan dalam sebagian riwayat yang sahih seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW selalu menyelisih apa yang ada pada diri mereka. Ini aneh kalau dikatakan Rasulullah SAW menyukai apa yang ada pada diri mereka. Tentu yang beliau sukai adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diturunkan kepada mereka, yang kemudian Islam membenarkannya. Kalau itu merupakan kebiasaan yang diturunkan oleh Allah, kita wajib mencintainya. Syariat Allah tidak mungkin dibenci oleh orang yang beriman. Tapi kalau perkara-perkara yang sekarang dilakukan oleh ahlul kitab yang sudah menyimpang atau yang sudah berubah dari kitab mereka yang asli, bagaimana mungkin orang muslim menyukainya? Itu sudah merupakan buatan manusia. Bahkan disebutkan di dalam ayat Al-Quran jelas-jelas, tentang orang-orang orang-orang yang merubah ya ketentuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Yahudi yang dicela di dalam Al-Qur'an, yuharrifunal kalima amma wadhihi, mereka menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Ini wajib kita untuk membencinya, untuk mencelanya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaan terhadap orang yang melakukan hal ini di kalangan mereka. Adapun hal-hal yang terdapat di dalam kitab mereka yang asli yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita yakini sebagai syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, sekarang di dalam Islam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk yang sempurna, maka kita lihat kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya, berarti itu dibenarkan di dalam syariat kita. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya, maka berarti hal tersebut tidak perlu kita amalkan lagi. Kita katakan itu adalah syariat mereka di zaman mereka. Kalau ada hal-hal yang tidak disebutkan, maka seperti berita-berita dari ahli kitab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadithu an Bani Israel wala haraj," ceritakanlah tentang kisah-kisah Bani Israel dan tidak ada celaan padanya. Tapi juga disebutkan di hadis yang lain, ya, "La tusaddiquhum wala tukadzibuhum," jangan benarkan, jangan juga dustakan. Yang jelas apa yang ada di syariat kita adalah syariat Islam yang sempurna dan lengkap. Cukup untuk kita mengambil pelajaran hukum dari petunjuk yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas jawabannya, Ustaz. Demikianlah untuk pertanyaan yang telah dijawab. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kami angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat dari pendengar kita di daerah Balikpapan dengan Bapak David Subiantoro. Beliau sering sekali diajak, sering sekali di beberapa kali beliau diajak oleh orang tuanya berpergian di satu tempat, dan beliau tidak pernah menanyakan kemana tujuan perginya. Ternyata tujuan perginya adalah ke satu tempat, yaitu ke tempat dukun dan juga atau tukang ramal. Sedangkan beliau sendiri tidak berkeinginan dan tidak menghendaki untuk mendatangi dukun tersebut, Ustaz. Dan ketika dari sana, sang dukun memberikan botol air minuman untuk diberikan dan digunakan. Akan tetapi saya tidak mampu memberikan nasihat kepada orang tua saya karena saya khawatir dianggap kurang ajar ataupun durhaka. Apakah perbuatan saya ini sudah masuk dalam perbuatan syirikan, Ustaz? Dan bagaimanakah sikap saya dalam hal ini kepada orang tua, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Balikpapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, justru yang Bapak lakukan dengan mendiamkan, yang antum lakukan dengan mendiamkan orang tua, itulah durhaka dan kurang ajar yang sesungguhnya. Maaf. Ya. Orang tua berbuat salah, apalagi melakukan perbuatan syirik, kita harus nasihati. Tidak boleh kita diamkan. Kalau kita diamkan, justru itu yang durhaka namanya. Durhaka kepada orang tua itu bukan menasihati mereka untuk kebaikan, sampai pun mereka marah. Ya, tentu kita gunakan cara yang baik, kita pilih waktu yang tepat. Kalau kita diamkan dalam perkara-perkara seperti ini, justru menjerumuskan mereka, mengkhianati mereka. Inilah kedurhakaan yang sesungguhnya. Karena tidak mungkin kita dibenarkan untuk mendiamkan orang tua dalam perkara yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Bapak diajak atau ketika kita diajak kepada orang tua, mungkin tidak perlu kita bertanya kemana. Kadang-kadang juga orang tua tidak mau jelaskan. Tapi setelah kita mengetahui, kita nasihati dia. Sampaikan hukumnya mendatangi dukun. Sudah pernah kita terangkan juga berkali-kali. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, orang yang sekedar mendatanginya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, bertanya tentang sesuatu, sekedar bertanya, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Dosa yang sangat besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Di hadis sahih yang lainnya ada tambahan, "Wasaddaqahu bima yakul," membenarkan apa yang diucapkannya, "faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam," maka sungguh dia telah kufur terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau membenarkan itu lebih parah, bisa kufur hukumnya. Anda yang mungkin sekedar datang mengikuti orang tua, katanya tidak bisa mengingkari, dosa sangat besar. Harus sampaikan kepada orang tua, ingkari. Harus diingkari kepada orang tua. Orang tua mungkin tidak terima, ya sudah, yang penting sampaikan saja. Menunjukkan kita tidak suka dengan hal tersebut. Dan ini bukan termasuk kurang ajar atau durhaka. Justru mendiamkannya yang merupakan sikap durhaka yang sesungguhnya. Na'udzubillah min dzalik. durhaka kepada Allah, kemudian durhaka kepada orang tua karena menjerumuskan mereka ke dalam perkara dosa yang paling besar, na'udzubillahi min dzalik. Itu yang seharusnya kita lakukan, sampaikan kepada orang tua apapun kenyataannya, kita wajib untuk menjaga orang tua kita dari keburukan besar seperti ini, dan inilah bukti bakti kita yang paling besar kepada orang tua kita. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya, Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak David, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas pertanyaannya dan juga jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Mohon maaf Bapak, mungkin suara TV dikecilkan terlebih dahulu Bapak agar tidak feedback, dan Bapak cukup mendengar melalui telepon saja. Ya, silakan Pak. Dengan Pak siapa dan di mana Bapak? Julianda di Jambi. Pak siapa Pak? Maaf. Pak Julianda di Jambi. Pak Julianda di Jambi. Silakan Pak Julianda pertanyaannya. Mau tanya Ustaz. Bagaimana ajaran tarikat Naqsabandiyah nih Pak? Ya, baik Pak Julianda, itu saja cukup, terima kasih Pak pertanyaannya. Apakah ada kesesatan-kesesatannya ya? Iya, baik Pak, terima kasih Pak, itu saja Pak pertanyaannya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ajaran seperti ini adalah ajaran yang tidak bersumber dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak juga oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahkan tidak dari para ulama mazhab yang kita kenal, para ulama besar kita, baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan tidak oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan para ulama ahlul hadis yang terkenal yang kita kenal dengan keilmuan mereka. Ya, ada di antara mereka yang berusaha untuk menghubung-hubungkannya ini dari Abu Bakar As-Siddiq, semua adalah dusta dan tidak ada keterangan yang benar yang menunjukkan benarnya penisbatan tersebut. Mereka mengadang-adakan zikir-zikir atau ajaran-ajaran tertentu dinisbatkan kepada guru mereka, yang ini semua tidak ada sumbernya, tidak ada dalilnya. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW alhamdulillah cukup banyak, dan banyak di berbagai tempat kita baca, ada zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, zikir waktu kita sebelum tidur, ada lagi zikir-zikir yang mutlak kita baca setiap saat. Alhamdulillah ini lebih daripada cukup. Adapun yang dinamakan dengan berbagai nama-nama tersebut, ini sama sekali tidak ada sumber, tidak ada dalilnya yang menunjukkan kebenarannya, apalagi nanti banyak ritual-ritual yang atau ibadah-ibadah yang diada-adakan yang sama sekali tidak bersumber dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu adalah perkara yang tertolak. Nah, barakallahu fikum. Tamsat wa fik barakallah, jazakallahu khairan atas jawaban antum sampaikan. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab, dan untuk berikutnya masih kami angkat melalui layanan telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan untuk yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Saya dengan Askal di Butun. Bapak Naskal ya? Askal. Di mana ya, Pak? Di Butun. Di Butun. Ya, silakan Pak ya. Askal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kesyirikan Ustaz, saya mau menanyakan tentang bagaimana hukumnya kalau kita menjadi makmumnya seorang dukun Ustaz, beramal dalam sholat. Bagaimana dalam hukumnya itu kira-kira Ustaz, apakah memang boleh atau tidak, dan derajat sholatnya itu diterima atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Aska atas pertanyaannya, cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak Askal yang ada di Buton ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam keluarganya dan keluarganya serta kita semua di dalam kebaikan. Ya, tentu saja kalau kita yakin benar-benar imam tersebut melakukan perbuatan syirik atau praktek perdukunan, tidak boleh kita salat di belakangnya. Meskipun tidak kita pastikan karena perlu kita nasihati juga ya, tapi kita ragukan. Kata para ulama, man shahat salatuhu shahat imamatuhu, barang siapa yang salatnya sah, dia sah menjadi imam. Berarti barang siapa yang kita ragukan dia menjadi imam. Jangan salat di belakang orang yang seperti ini. Tentu lebih bagus kalau misalnya dia belum paham, kita nasihati atau kita usahakan mendatangi takmir atau DKM masjid agar bisa menggantikan imam tersebut, agar dia jangan menjadi imam di situ, karena kita khawatirkan salatnya batal dengan perbuatan syirik yang dilakukannya, sehingga jamaah yang salat di belakangnya pun juga akan tentu merusak salat mereka, na'udzubillah min dzalik. Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Abu Alif di Bau-Bau. Abu Alif di Bau-Bau ya. Baik, silakan Abu Alif. Ya, saya ingin tanyakan mengenai hadis bahwa tidurnya orang yang berilmu itu lebih disukai oleh lebih ditakuti oleh iblis daripada ibadahnya orang bodoh. Apakah hadis ini derajatnya sahih atau bagaimana, Ustaz? Baik, terima kasih Abu Alif atas pertanyaannya. Ya, cukup Abu Alif ya. Ya. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fik. Baik. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau Abu Alif di Bau-Bau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan melimpahkan hidayah kebaikan kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya, yang saya ketahui itu riwayat-riwayat yang menyebutkan apa yang ditanyakan tadi, hadis yang seperti itu yang tidak sahih. Tapi ada ucapan dari para ulama yang menyebutkan makna hal tersebut, nanti akan kita lewati, kita akan baca nanti. Itu di antara yang akan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang jelas dari secara maknanya, maksudnya tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti oleh iblis daripada ibadahnya orang yang jahil. Maksudnya orang yang jahil yang beribadah tanpa ilmu, sehingga dengan mudah akan dirusak oleh iblis karena dia tidak memahami agama. Adapun orang yang berilmu, dia tidur, dia membaca zikir, dia membaca doa-doa perlindungan, membaca zikir-zikir yang disyariatkan, maka akan bernilai ibadah. Ya. Maka ada beberapa riwayat yang menyebutkan makna yang demikian, seperti juga yang disebutkan dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam beberapa kitab beliau, ya, makna ucapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu atau Mu'ad bin Jabal yang mengatakan, ya habadza naumul akiyasi wa fitruhum, ya, kaifa yakbanuna bihi qiyamal humqa wa saumahum wa dharratu min sahibi taqwa afdalu min amthalil jibalil ibadati minal muqtarrin. Alangkah indahnya tidur dan berbukanya orang yang berilmu. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan ibadah dan puasanya orang yang jahil? Artinya ada makna yang demikian disebutkan dari sebagian para ulama salaf. Nanti insya Allah kita akan sampai kepada beberapa nukilan yang berhubungan dengan masalah ini. Yang jelas kalau itu dinisbatkan dari hadis Rasulullah SAW yang saya ketahui, nanti akan ada juga penjelasannya, itu adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih. Barakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dan kita kaji memberikan manfaat dan motivasi kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan untuk insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi